إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian rahmat Allah, akhwat, alhamdulillah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa memberi pada kita istiqomah, terutama di atas keimanan, di atas tauhid. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam surat Fussilat ya, pada ayat ke-30 sampai 32 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ada Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat turun kepadanya, kemudian memberikan harapan, jangan takut, jangan sedih, kamilah sebagai pelindung untuk kalian di dunia maupun di akhirat. Ini penting bagi kita untuk istiqomah, ya, iman. Mengatakan Allah sebagai Rabb, kemudian kita istiqomah. Apa istiqomah? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, yaitu tidak melakukan kesyirikan. Kita harus benar-benar membersihkan tauhid ini dari macam bentuk kesyirikan. Disitulah ada jaminan masuk surga tanpa hisab. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah ya bi ghairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab ya. Kemudian saya bawakan 4 hadis. Yang pertama hadis Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian yang kedua yaitu hadis Abi Umamah Al-Bahili, ya. Kemudian yang ketiga yaitu hadis Abdul hadis ya Abu Hurairah, ya. Dan yang keempat hadis Ibnu Abbas. Dalam hadis Abu Bakar disebutkan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian disebutkan setiap seorang membawa 70.000. Kalau kita melihat angka, maka di sini 70.000 kali 70.000 kalau melihat angka. Ya. Sementara dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili, ya, itu setiap 1.000 membawa 70.000. Kalau tadi setiap orang membawa 70.000. Dan semua hadis itu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Shahihul Jami'. Ya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Nah, di dalam hadis Ibnu Abbas inilah yang sedang kita bahas, dan di dalam Kitab Tauhid juga dibawa oleh penulis. Namun kita membahasnya terlebih dahulu, dan pembahasannya di sini lebih kita rinci karena memang di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor 5705, ya 5705. Di situ disebutkan ciri-cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ini sudah kita bahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum ruqyah, ya, dan juga hukum minta diruqyah, di mana kesimpulannya adalah boleh baik yang minta diruqyah maupun yang meruqyah, supaya tidak masuk ke dalam hadis ini ketika ada orang yang perlu diruqyah, janganlah dia yang minta diruqyah, ya, hendaklah orang lain. Kemudian secara umum, ya, Nabi menjelaskan manistato'a an yanfa'ah akhahu falyaf'al. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan lakukan. Ya, hal ini terkait ketika ada orang yang mau diruqyah. Ya, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Karena memang afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu adalah lupa. Kemudian sekarang kita akan bahas lebih rinci. Saya ambil sebagai apa umdah, sebagai sandaran hadisnya adalah hadis Imam Bukhari, kemudian penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari dengan sekian beberapa hadis yang terkait dengan apa? Yang kedua yaitu wala itatayyurun, ya. Jadi ketika Nabi menjelaskan siapakah mereka yang masuk surga dari 70 ribu punya sifat humul ladina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Nah, kita sekarang membahas yang kedua, ya, yaitu tidak melakukan tatayur atau tidak tatayur, ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan larangan tatayur, ya. Kemudian juga menjelaskan tentang at-tasya'um, ya. Apa itu tatayur dari asal bahasanya? Benar apa at-tasya'um, di mana keduanya adalah sama, ya, at-tatayur, at-tasya'um atau asy'umu. Terkadang ada seseorang mungkin ini, ya, dan kemungkinan ini juga disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Mungkin dia menikah dengan seorang wanita, lalu terbesit dalam benaknya, saya setelah kawin sama fulana ini kok dagangan saya kok merosot. Kira-kira ada gak begitu? Profesi saya kok melorot, ya. Jabatan saya kok dicopot, ya. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Ya, ini. Begitu pula orang menempati satu rumah, ya, saya tinggal di sini kok sering sakit-sakitan, bahkan dagang rugi. Mungkin tidak terbesit seperti itu. Nah, ini dijelaskan dengan hadis yang nyata, ya, terkait dengan at-tasya'um bid-dar, dengan rumah, bil mar'ah, dengan wanita, dengan istri, dan bid-dabbah, dengan kendaraan. Bagaimana penjelasan hadis, ya, dan juga penjelasan para ulama, ya, termasuk kafaratnya apa, ya, Kalau dibisiki dengan bisikan-bisikan seperti itu. Ya. Pertama, terkait dengan tatoyur, ya, larangannya tentang tatoyur. Satu, pada hadis Abdullah ibn Umar. Ya, pertama hadis Abdullah ibn Umar. Ya, riwayat Imam Bukhari nomor 5753. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa syu'mu fi thalathin fil mar'ati wad-dari wad-dabbah. Rawahul Bukhari nomor 5753 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang artinya la adwa, tidak ada penyakit menular, ya, wala tiyarata, tidak ada tatoyur, wasyu'mu fi thalathin, ya, adapun asyu'mu dalam tiga hal. Asyu'mu artinya juga tatoyur, ya. Nah, wasyu'mu yaitu tatoyur dalam tiga hal, ya, pada wanita atau istri di sini, yang kedua pada rumah, yang ketiga pada kendaraan, ya, pada kendaraan. Yang kedua, ini yang pertama ya, sebelum penjelasannya nanti. Yang kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga riwayat Imam Bukhari nomor 5754. Ya. Bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata wa khairuha al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum. Rawahul Bukhari. Artinya tidak ada tiyarah, yaitu tatoyur di sini. Tidak ada tiyarah. Tiyarah itu masdar dari tatoyyara. Ya, masdar dari tatoyyara. Dan sebaik-baiknya tatoyur adalah al-fa'lu. Al-fa'lu. Apa al-fa'lu itu? Para sahabat bertanya, apa al-fa'lu? Nabi menjawab, kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik yang didengar oleh setiap kalian. Ya, kalimat yang baik yang didengar oleh setiap kalian. Ya. Penjelasan singkatnya adalah, jangan sampai kita melakukan tatoyur menganggap sial atau menganggap beruntung dengan sesuatu yang memang tidak ada keterangan dari syariat terhadap perkara itu. Ya. Namun yang disukai adalah al-fa'lu. Seperti kita mengatakan kepada seorang, wahai orang yang apa, yang sukses, ya, ya najih, ya rasyid, ya. Atau mungkin kita juga ngasih nama anak Faiz, Fawaz, itu mimbabil fa'l. Apa itu, insya Allah nanti kita akan bahas. Saya sampaikan dulu hadis-hadis yang terkait dengan masalah tatoyur, ya. Kemudian hadis berikutnya adalah juga hadis Imam Bukhari, ya. Hadis Imam Bukhari yaitu hadis Ibnu Umar, ya, yang ketiga. Nomor 2858, ya, riwayat Imam Bukhari, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamasyu'mu fi thalathatin fil farasi wal mar'ati wad dari. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya asyu'mu atau at-tasya'um atau juga at-tayyur. Nah ini ya. Asyu'mu at-tasya'um itu maknanya at-tayyur. Berada pada tiga hal. Pada kuda, pada wanita, dan tempat tinggal alias rumah. Ya. Ini saya sampaikan terlebih dulu hadis-hadis terkait dengan masalah tatayur itu, ya. Yang berikutnya hadis Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "In kana fi syai'in fa fil mar'ati wal farasi wal maskan." Rawahul Bukhari 2859. Ya. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya tatayur itu ada pada sesuatu, seandainya tatayur ada pada sesuatu, maka dia berada pada satu, wanita dalam kurung istri. Yang kedua, faros kuda dalam kurung kendaraan. Yang ketiga, maskan yaitu rumah atau tempat tinggal." Ya. Seandainya in kana fi syai'in, seandainya asy-syu'mu atau at-tasya'um bimakna atau tayyur berada pada sesuatu, seandainya ada, maka dia berada pada wanita, kuda, dan tempat tinggal. Ini maksudnya secara global ingin menyampaikan tatayur semua tidak ada, ya. Tapi sebagian orang masih tidak mau lepas dari itu. Seandainya memang ada pada perempuan, pada kendaraan, ya, kuda, tunggangan, atau tempat tinggal. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya, disebut oleh Ibnu Hajar namanya Farwah bin Musaik, seorang kibar tabi'in. Ya, tapi bukan tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Dia bertanya, seorang bertanya pada Nabi, ya, bahwa dia tinggal di rumah, namun setelah itu berkurang hartanya, berkurang jiwanya, ada yang meninggal, ya. Kemudian sama Nabi dikatakan, keluar kamu dari rumah itu, ya, keluar dari rumah itu. Nanti tentu harus dengarkan hadisnya, ya. Hadisnya siapa? Ya, ini hadis Anas riwayat Abu Dawud dan dikatakan hasan oleh Syalbani dalam Sunan Abi Dawud. Nah, sekarang mari kita perhatikan, ya, dari hadis yang pertama tadi, ya, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar, ya. Hadis Abdullah ibn Umar. Ya. Yang kedua hadis Abi Hurairah. Yang ketiga juga hadis Abdullah ibn Umar. Yang keempat hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, berangkat dari empat hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tidak ada yang namanya tatayur. La adwa wala tiyarota. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur, ya. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Ya. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Nah, penyakit menular, para jemaah rahmati Allah, yang dimaksud adalah penyakit menular itu tidak menular dengan sendirinya, ya. tidak menular dengan sendirinya. Sebagaimana dalam juga dalam hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari nomor 5707. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdzum kama tafiru minal asab. Riwayat Bukhari 5707. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tatayur, tidak ada hama. Hama itu jenis burung malam yang diyakini oleh orang jahiliyah, Arab jahiliyah, ya, orang yang mati ruhnya masuk ke dalam burung tersebut. Wala safaro, ya, yaitu bulan safar, artinya tidak ada bulan yang jelek. Wa firra minal majdum, dan lariah kalian dari penyakit lepra, kama tafirru minal asad, seperti lari dari macan, dari singa. Kembali lagi kepada hadis Ibnu Umar yang antum catat nomor berapa? 5753, hadis pertama tadi. Ya. Tidak ada penyakit menular. Ini saya sampaikan sedikit tentang penyakit menular ini. Ya, Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, tidak ada safar, tidak ada hamah. Lalu ada Arabi berkata, faqala Arabi ya Rasulullah fama balu ibili takunu fis ramli kana hadiba fayatil ba'ir al-ajrab fayadkhulu bainaha fayujribuha faqala faman a'dal awwal. Ya. Jadi badui datang, bagaimana dengan ontaku ya Rasul? Dia tadinya unta baik, lalu datang unta yang kena penyakit kulit bercampur sehingga kena juga dia. Nabi bertanya, faman a'dal awwal, siapa yang menularkan pertama kali kepada penyakit yang tadi? Kan dia tular oleh unta ini, terus unta yang pertama dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penyakit yang menular sendiri, itu maksudnya. Ini kita lewati dulu ya, supaya kenapa saya sampaikan ringkas supaya tidak ada nanti kesalahpahaman ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bahas nanti insyaallah. Yang kedua adalah ini jadi pembahasan kita, wala tiyarata, tidak ada tatoyur ya. Apa tatoyur itu? Tiyarata itu ya diambil dari fiil tatoyyara. Ya, seperti tahayyara, hiyarata. Ya, kata Ibnu Hajar cuma dua kata ini masdarnya. Ya, bentuk masdarnya adalah tiyarata, seperti hiyarata. Apa tiyarata? Bentuk masdar dari tatoyyara. Ya. Nah, sekarang apa itu tatoyur? Tatoyur adalah di zaman jahiliyah mereka itu menyandarkan kepada burung di dalam melakukan aktivitas, terutama ketika mau bepergian. Ya. Dan mereka menamakan burung itu dengan asanih kalau dia diusir pergi ke kanan. Kemudian dinamakan albarih kalau burung itu diusir pergi ke kiri, dihalau ya, emang sengaja ya. Nah, yang ke kanan disebut dengan asanih, kalau yang ke kiri disebut dengan albarih. Nah, kalau burung itu pergi ke kanan berarti dia baik. Dengan kondisi inilah mereka memutuskan untuk mengambil langkah pergi. Kalau ke kiri berarti tidak baik, sial. Pada zaman sekarang, ya, orang melakukannya dengan berbagai macam media. Ada yang menghitung bunyi tokek mungkin, atau juga menghitung kancing baju, atau juga menghitung hari, tanggal, dan lain sebagainya. Ya, padahal dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam itu telah menyakiti aku, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mencela ad-dahr, yaitu waktu. Wa ana ad-dahru, akulah waktu. Maksudnya, aku waktu di sini bukan dahru, nama Allah. Ya. Karena di dalam hadis tersebut dijelaskan, akulah yang mengganti, membalik siang dan malam. Ya. Allah lah yang mengganti siang dan malam. Oleh sebab itu tidak boleh kita mencela waktu, panas karena panas, dingin karena dingin, hujan karena hujan. Ya. Termasuk ketika mengatakan ya, hari sial, bulan sial, tahun sial. Maka itu tidak diperbolehkan. Kembali kepada tatayur, menganggap sial dan untung pada sesuatu yang memang Allah tidak menjadikan sebagai sebab. Ya. Allah tidak menjadikan sebagai sebab. Kalau dia meyakini bahwa burung itu yang bisa memberikan manfaat atau bisa menolak madarat, ya, maka apa? Itu bisa terjerumus dalam syirik besar. Tapi kalau menjadikan sebagai sebab, maka bisa terjerumus kepada syirik kecil. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan burung sebagai sebab. Ya. Bahkan Allah berfirman, wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadih. Ya. Antum buka dalam firman Allah, surat ya, Al-An'am ayat 17 atau surat Yunus ayat 7 bisa ya, surat Yunus ayat 7, wa iyyamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi. Ini untuk menjaga tauhid ya. Apabila Allah menghendaki kepada engkau suatu kemadaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkap, tidak ada yang bisa mengobati. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau Allah menghendaki kepadamu dengan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan yang Allah berikan. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, maka Allah akan menimpakan kepada siapapun hambanya yang Allah kehendaki. Ini sebagai sebuah keyakinan ya. Dan juga sering kita dengar hadis Ibnu Abbas. Nabi memberikan nasihat kepada seorang Ibnu Abbas masih kecil. Ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahat wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Wahai gulam, anak kecil, Ibnu Abbas masih umur 7 sampai 9 tahunan. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yaitu jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya di hadapanmu. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat. Ya, umat. Semua umat ini. Ya. Umat itu sekelompok manusia di antara maknanya. Bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah ada manfaatnya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, begitu pula tidak akan pernah ada pengaruhnya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Maka kita memiliki keyakinan. Ya. yang kuat, keimanan. Untuk apa? Untuk menghadapi hidup dan kehidupan ini. Sehingga tidak perlu kita ragu para jemaah. Umat di sini manusia. Manusia yang punya akal tidak akan bisa melakukan apa saja kecuali yang sudah ditetapkan Allah, apalagi sekedar burung di sini. Ya, sekedar burung diusir ke kanan. Ya, kemudian Ibnu Hajar membawa beberapa bukti syair, ya, syair jahiliyah, bahwa di masa jahiliyah pun ada orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang melakukan tatayur, ya. Seperti az-zajr wat-tayr wal-kuhanu kulluhum mudalliluna wa dunal ghaibi aqfalu. Orang yang melakukan tatayur dan juga melakukan perdukunan itu semua menyesatkan. Ini dibantah oleh orang-orang jahiliyah itu sendiri. Apalagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani beberapa riwayat, ya, di antaranya adalah hadis Anas. Ya. La tiyarata wa tiyaratu ala man tatayyar. Riwayat Ibnu Hibban. Tidak ada tatayur. Tatayur bagi orang yang tatayur. Nah, ini. Kemudian juga membawa hadis Ismail bin Umayyah dari Nabi. Meskipun dikatakan ini mursal dan mu'dol, ya, namun dibawa syahidnya oleh beliau. Bahwa apa? Falathun la islamu minhu ahadun. At-tiyara wad-dhon wal hasad. Fa idza tatayyarta fala tarji. Wa idza hasadta fala tabghi. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Ya. Ada tiga perkara di mana seseorang bisa terjerumus, tidak selamat darinya. Ini tiga perkara ini, ya, orang tidak selamat darinya. Meskipun ini dikatakan mursal dan mukdol, namun diberikan syahid, ya. Apa tiga perkara yang orang kemungkinan besar jatuh ke dalamnya? Satu, tatoyur. Kedua, yaitu zon. Di sini lebih kepada buruk sangka. Ya, suudon. Ketiga, hasad, dengki. Ya. Kemudian dikatakan, kalau kamu tatoyur, jangan kamu kembali. Kamu hasad, jangan kamu sampai berbuat dolim. Kalau kamu buruk sangka, jangan kamu realisasikan, jangan kamu wujudkan. Tapi hadis ini lemah, ya, mursal, ya, atau mu'dol, ya, terputus sanadnya kalau seperti itu. Namun punya syahid, kata beliau, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian Ibnu Adi mengeluarkan dengan sanad yang lain dari Abu Hurairah, idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu. Kalau kamu, ya, disusupi tatayur, biarkan berlalu dia, jangan hiraukan. Dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bawa hadis Abi Darda dikeluarkan oleh At-Tabrani, hadisnya marfu dan sahih di Shahih Al-Albani. Ya. Meskipun kata Ibnu Hajar ada inkitoknya, namun ada syahidnya, ya. Sehingga di sini para ulama, ketika ada hadis-hadis itu lemah, ada syahid, ya, yang menguatkan, sehingga beliau katakan hadis ini dengan sanad yang jayyid, fi asna'i hadis bisa nadin jayyid, di Al-Bazzar. Apa bunyinya? Tapi saya catat di tempat lain, Syekh Albani mensahihkan hadis tersebut. Lan yanalad darajatil ula man takahana. aw istaqsama aw raja'a min safarin tatayyuran. Tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi orang yang menggunakan jasa dukun atau dia juga menjadi dukun, ya, orang yang mengundi nasib dan juga orang yang pulang dari safar karena tatayyur. Tidak akan pernah memiliki derajat yang mulia. Karena orang yang tidak tatayur, apa derajat mulianya? Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian membawa hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ya. Saya juga catat di sini. Ya, itu apa di Sahih Ibnu Hibban, ya, at-tiyarah syirkun wa ma minna, di dalam Fathul Bari ada kata-kata illa tatayyara, diamnya tidak ada kata-kata itu, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Ya, at-tiyarah tatayyur merupakan kesyirikan. Ya, misalkan orang dulu kalau mau pergi cari burung diusir. Kalau dia ke kanan dianggap beruntung, kalau ke kiri dianggap sial. Atau mungkin sekarang apa? Kedutan matanya, ya. Kedutan. Ini ada apa ini? Keluar. Terjatuh. Ah, benar nih. Ini sudah kena tatayur dia. Ya, kena tatayur. Gitu. Atau rumah, kok pindah rumah tambah sakit-sakitan. Atau kawin sama perempuan, saya sejak kawin sama ini kok dagangan saya sepi. Atau kendaraan. Makanya kita lihat orang kendaraan dikasih air kendi, kasih bunga dihancurkan. Untuk apa? Biar selamat. Ya. Tatayur itu. Ya. Dan memang seandainya tatayur ada, pada tiga. Pada wanita, pada kendaraan, pada rumah. Nah, ini. Tinggal nanti bagaimana penjelasannya dan bagaimana kalau kita ditimpa penyakit tersebut, ya. Ah, ini Abdullah bin Mas'ud membawa hadis dan dia marfu kepada Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah tatayur merupakan kesyirikan. Wa ma minna illa tatayyar, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali kena penyakit tatayur, ya. Walakinallahu yudhibuhu at-tawakkul, tapi Allah telah menyirnakan, ya, mengusir tatayur tersebut dengan sifat tawakal atau tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis sahih, ya. Sahih Ibnu Hibban. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita atau kafaratnya kalau kita kena penyakit tatayur? Ya. Hadis Abdullah ibnu Amr dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani juga dengan sanad yang sahih, dibawa juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dikeluarkan oleh Al Baihaqi. Tadi Imam Ahmad At-Tabrani, Al Baihaqi, ya, yaitu hadis Abdullah bin Amr, ya, yang berbunyi man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah, wa ma kafaratu dhalika? Qala yaqulu Allahumma la tiyara wa la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Tolong dihafal ini, ya. Nabi bersabda, barang siapa yang dilempar oleh tatoyur dari hajatnya, yaitu yang terbesit tatoyur ketika dia punya keperluan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bisa besar, bisa kecil. Bisa besar kalau meyakini burung itu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, bisa syirik besar. Tapi kalau menjadikan sebab, bunyi tokek jadikan sebab, mata kedutan jadikan sebab, sementara yang membawa ke keutamaan adalah Allah Ta'ala, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa mengesahkan adalah Allah Ta'ala. Tapi dia meyakini kedutan mata, bunyi tokek, bunyi cicak, atau cicak jatuhin kotorannya, atau tatoyur burung tadi dianggap sebagai sebab, itu masuk kepada syirik kecil. Tapi syirik yang dianggap, jangan dianggap remeh meskipun syirik kecil. Lantas sahabat bertanya, kalau terkena penyakit seperti itu, tertimpa oleh pikiran semacam itu, apa kafaratnya ya Rasul? Doa tolong dihafal, insyaallah membaca sekali dua kali hafal. Allahumma la toiro illa toiruka. Ya, saya ulang. Allahumma la toiro illa toiruka. Wala khairo illa khairuka. Wala ilaha ghairuka. Allahumma la toiro illa toiruka. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Wala khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari engkau. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Hadis Abdullah bin Amr, riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi. Ya. Nah, ini hadisnya sahih. Mudah-mudahan bisa dihafal sehingga ketika kena penyakit itu kita bisa lepas, ya, untuk menjelaskan di sini sifat karakteristik penduduk surga yang masuk tanpa hisab. Baik, ini sudah azan, ya. Nanti kita bahas terkait dengan orang yang tatoyur dengan istrinya, dengan rumahnya, ya, bagaimana contoh-contoh yang ada pada zaman Nabi. Demikian kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Orang yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka tidak akan pernah bisa menyelesaikan urusannya dan tidak akan bisa memberikan ketenangan kepada jiwanya, bahkan tidak bisa memberikan kekuatan kepada fisiknya. Oleh sebab itu, hindarkan semua bentuk tatayur, pahami dalil-dalil hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat berapa kali saya sampaikan, Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api selamat, bahkan bisa dingin. Kalau tidak ada kata-kata salaman, ya Nabi Ibrahim bisa meninggal karena kedinginan, bukan karena kepanasan api. Ya, api yang panas jadi dingin. Wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika dilempar membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat bersandar. Bukan burung, bukan tokek, bukan cicak, bukan kedutan mata. Ya. Bagaimana dengan rumah, dengan istri, dengan perempuan, wanita, dan juga dengan kendaraan? Ya. Maka ketahuilah di sini, ya, bahwa disebutkan dalam beberapa hadis, ya, ketika tadi antum sudah dengarkan bersama tentang asyukmu atau at-tasya'um, itu kata lain dari tatayur, ya, sama saja. Ibnu Hajar menjelaskan dengan menukil perkataan Ibnu Qutaibah bahwa di zaman jahiliyah banyak orang melakukan tatayur. Kemudian Nabi melarang mereka, tapi mereka tetap bertahan, ya, pada tiga hal, yaitu tatayur dengan perempuan, tatayur dengan tempat tinggal, tatayur dengan kendaraan. Adapun Al-Qurtubi menjelaskan, ya, bahwa kebanyakan orang tatayur dengan tiga hal itu. Kalau ini Ibnu Qutaibah mengatakan mereka banyak meninggalkan tatayur namun tetap bertahan pada tiga. Kalau Imam Al-Qutubi mengatakan kebanyakan manusia tatayur dalam tiga hal. Ya. Perempuan, mungkin antum juga merasa, wah, sejak kawin sama ini baik saya, ini ekonomi saya. Mungkin tidak. Gitu. Atau sebaliknya sial. Sejak saya pindah rumah, ini sial. Ya. Sejak saya, ini kendaraan saya ini kok nabrak terus, sial. Sehingga banyak orang beli mobil baru, dikeprukin, kendi kasih air sama kembang. Ini bukti. Ini bukti, tatayur dengan kendaraan. Tatayur dengan rumah, dengan feng shui. Ya. Kendaraan, dikepruk tadi kendi. Nah, dengan perempuan ini. Biasanya apa? Merasa sial atau merasa beruntung. Lantas bagaimana agama memberikan penjelasan terhadap perkara itu? Ya. Hadis yang kita dengarkan tadi bahwa innama syu'mu fi thalathatin, sesungguhnya tatayur asyukmu atau atasyaum atau tatayur sama, ya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu sama maknanya. Tiga perkara, faros kuda, kendaraan, karena di riwayat yang lain dabbah, ya. Atau mar'ah wanita, adar. Ini bukan menunjukkan bahwa membenarkan apa? Membenarkan akan keyakinan tatayur itu. Karena, ya, ada sebagian yang mengatakan begitu, yang berpendapat, yang beranggapan, bukan pendapat, jelas salah. Semua dinafikan, la tiyarota, tidak ada tatayur. Kalau toh ada, seandainya ada di tiga perkara ini, kata di dalam hadis yang lain dari Imam Muslim, iyyaku minasyu'mu iyyaku minasyu'mi syai'un haqqun, seandainya dalam tatayur ada perkara yang benar, seandainya benar maka ada pada tiga. Ada pada tiga. Makanya kalau antum merasa saya setelah kawin sama fulana wah sukses, langsung Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Sejak saya pindah rumah ini kok ini sial. Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Namun apa yang terjadi pada masa Nabi terkait dengan masalah itu? Alhamdulillah, afan. Ya, hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Abu Dawud. Saya lihat di Sunan Abu Dawud, dihasankan Sunan Al-Albani nomor 3924, dibawa oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Apa isinya? Qala rajulun ya Rasulullah, inna kunna fi darin kathirun fiha adaduna wa amwaluna, fatahawalna ila ukhra, faqalla fiha dalik, faqala zaruha damimatan. Rawahu Abu Dawud dari Anas bin Malik. Ya. Ya, ya, hadis ini ya, Farwah bin Musaik, dia yang bertanya. Ya. Rajulun sini namanya Farwah bin Musaik. Ya Rasulullah, dulu kami tinggal di suatu tempat, di rumah di mana jumlah kami dan harta kami banyak. Lalu kami pindah ke rumah lain, sedikit harta kami, artinya berkurang. Nabi mengatakan apa? Daruha damimatan. Kalau gitu tinggalkan, damimatan, karena tercela. Hadisnya hasan, berarti hujjah. Pertanyaannya, apakah Nabi meyakini tatayur dengan rumah? Waliyahudzubillah, beliau yang melarang itu. Ya, satu, ini hadis hasan. Kemudian, terkait dengan kendaraan dan istri. Dan juga rumah. Ya, dan juga rumah. Bagaimana memang ada hadis dhaif, ya, hadisnya lemah. Hadis lemah yang sebentar dulu. Ya. Hadis lemah yang menjelaskan kalau begitu wanita yang dikatakan di sini masuk dalam atasyaum yang mana? Wanita yang masih ingat pada suami pertamanya ketika dia sudah kawin lagi. Ya, tapi hadisnya lemah. Ada juga riwayat mengatakan wanita yang tidak bisa melahirkan. Ya. Tapi sangat lemah. Ya. Di antaranya waqila inna syu'maddar diquha wa su'u jiwariha. Sesungguhnya tasya'umnya atau sialnya rumah karena sempitnya dan karena tetangga yang jelek. Adapun sialnya wasyu'mul mar'ah alla talid. Sialnya wanita adalah karena tidak bisa melahirkan. Wasyu'mul faros an la yuza alaih. Adapun sialnya kuda tidak dipakai untuk berperang. Tapi ingat, hadis ini dhaif. Ya. Dhaif. Kenapa? Ya semua sudah takdir Allah Ta'ala. Ma asaba min musibati fa'ati illa wala fi anfusikum illa fi kitab. Semua takdir. Ya. Semua takdir para jemaah. Lantas bagaimana dengan hadis Hasan tadi? Ya. Hadis Hasan tadi. Sementara memang ada hadis sahih yang menjelaskan ya tentang bagaimana ciri-cirinya orang yang bahagia dan bagaimana ciri-ciri ketidakbahagiaan. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya sahih ya. Diqra' Ibnu Hibban di Sunan Al-Albani dalam Sahih Targhib, arba'un minas sa'adah, empat dari tanda kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus solihah, istri yang solehah. Yang kedua, al-maskanul wasi', tempat yang luas. Yang ketiga, wal-jarus soleh, tetangga yang baik. Yang keempat, wal-markabul hani, kendaraan yang baik ya, kendaraan yang enak ya. Tidak mogok, tidak bikin susah. Arba'un minasyaqo, empat dari kesengsaraan. Pertama, al-jarusu, tetangga yang jelek, tetangga yang jahat. Wal maratusu, istri yang buruk. Wal markabusu, kendaraan yang jelek, buruk. Wal maskanud doyik, tempat yang sempit. Nah, disinilah ya masuk tadi. Ya, namun tidak boleh kita mengatakan sial ya dengan tempat. Lantas bagaimana Nabi ketika ada orang mengeluh, saya dulu di tempat saya dulu harta saya banyak, jumlah kami keluarga banyak, setelah pindah tambah sedikit. Nabi tinggalkan. Apa maksudnya di sini? Para ulama menjelaskan ya supaya tidak salah paham, supaya tidak terjatuh kepada keyakinan bahwa rumahnya yang membawa sial, sementara hal itu bertepatan dengan takdir Allah yang turun kebetulan pindah pada rumah tersebut. Oleh karena itu disuruh tinggalkan oleh Nabi supaya tidak sampai terjatuh kepada keyakinan itu. Itulah penjelasan Ibnu Hajar menukil penjelasan ulama. Seperti apa? Seperti tadi hadis yang saya sampaikan. Ya, larilah kamu dari penyakit apa? Penyakit lepra, seperti kamu lari dari asad, dari singa. La adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safara, wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah. Ya, tidak ada penyakit menular. Nabi sudah mengatakan tidak ada penyakit menular. Tidak ada tatayur, tidak ada hamah, burung hantu atau burung yang dianggap malam hari ruhnya orang ada pada itu. Juga tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Dan larilah kamu dari penyakit lepra seperti kamu lari dari asad, dari apa? Harimau. Padahal Nabi di awal hadisnya mengatakan apa? Tidak ada penyakit menular. Tapi kok disuruh lari dari apa? Dari lepra tadi. Paham di sini, ikhwan? Nah, sehingga orang yang disuruh keluar dari rumah tadi bukan berarti rumah bawa sial, supaya dia tidak terjatuh ke dalam keyakinan bahwa rumah itu justru bisa bawa sial. Karena pas kebetulan, ini Ibnu Hajar menjelaskan, kebetulan takdir Allah ya di situ. Nah, di sini kita supaya bisa memiliki pemahaman yang benar. Ya, hadis-hadis sudah saya kumpulkan tadi. Ada hadis Ibnu Umar, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr, ya, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang terkait dengan tatoyur. Wah, saya jualan di sini kok laris, pindah tempat kok sepi. Nah, bisa kena penyakit tatoyur. Ya. Oleh sebab itu, kalau kena penyakit tatoyur tersebut, silakan Sudah bisa hafal tidak? Hanya ada tiga kalimat. Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Boleh saya minta antum bersama-sama agar nanti terbebas dari tatoyur. Jualan di sini laris, jualan di sana tidak laris. Padahal di sana tempat strategis, di sini agak sembunyi. Ya. Bisa kena tatoyur oleh tempat. Saya kawin sama kamu tambah sial, tambah apa? Tambah melorot. Kamu perempuan sial. Ini kok perempuannya sial. Ya. Kalau pindah tempat mungkin bisa, mobil bisa dijual. Rumah apa beli, apalagi kontrak masih bisa pindah. Punya sendiri bisa dijual. Kalau istri masa langsung mau dibuang? Ya, saya sial kawin sama kamu. Ah, ini ya. Nah, ini jangan salah paham. Tadi hadis-hadis itu lemah, ya. Dan ulama menjelaskan, bahkan satu sama lain saling menjelaskan, seandainya memang betul ada tasaum, ada tatayur, maka pada tiga, perempuan, rumah, kendaraan. Tapi tidak. Semuanya tidak. Dan kata Abdul Mas'ud, masing-masing kami tidak selamat dari namanya tatayur, kecuali Allah sudah menghilangkannya dengan sifat tawakal. Tawakal. Ya. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au jahla 'alayya. Hadis sahih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Kadang jualan menipu orang, beli ditipu orang, disesatkan oleh orang. Aku berlindung pada Engkau dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang. Aku berlindung pada Engkau dari mendolimi orang atau didolimi oleh orang. Dan aku berlindung kepada Engkau dari apa? Dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Terutama di pasar, tempatnya setan. Banyak doa kita, ya. Dan biasanya orang jualan itu selalu tergoda, ya, oleh bisikan-bisikan yang nanti mengarah kepada tatoyur, ya. Oleh sebab itu, jangan sampai ada anggapan yang salah. Oh, boleh tatoyur tuh untuk tiga ini, jangan, buka. Nabi mengatakan, makanya ini Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, masya Allah, ya, memang beliau sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil hadis, kumpulin semua hadis dengan derajatnya. Seandainya itu dhaif, ada syahidnya, dikuatkan. Sehingga jadi hujjah. Paham di sini? Yang kemudian yang menjelaskan kepada kita, seandainya iyyaku, hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, iyyakum minasyu'mi syai'un haqqun. Seandainya memang di dalam tasaum atau tatayur ada sesuatu yang benar, maka ada pada tiga. Seandainya memang betul, tapi ghairu haq, tidak benar, ya. Nah, terus kenapa Nabi kok menyuruh orang yang tadi, ya Rasul, ya Rasulullah, ya inna kunna fi darin kathirun fiha adaduna wa ammaluna. Ya Rasul, dulu saya pernah berada, kami dulu tinggal di satu rumah, toko, warung, atau kantor. Jumlah kami banyak, harta kami banyak, omsetnya banyak. Fatahawalna ila ukhra faqalla fiha. Lalu kami pindah ke tempat lain, sedikit. Fiha dhalik. Faqala daruha damimatan. Tinggalkan. Damimah. Ya, damimah itu artinya apa? Zam, tercela. Bukan berarti di sini sialnya tempat, supaya kita tidak terjatuh ke dalam keyakinan yang salah bahwa tempat itu dianggap sial. Udah tinggalkan saja, kata Nabi. Ya. Seandainya tidak meninggalkan, lalu kita berdoa minta pada Allah Ta'ala dan bertawakal, tentu itu pilihan yang sangat baik. Justru kita koreksi dari cara kita dagang. Kita lihat memang rumah kita ini ventilasinya baik apa tidak. Diukurnya dari feng shui lagi. Ya. Atau memang ada dalam benak kita seperti itu. Maka ingat doa tadi, Allahumma la tayro illa tayruk, wala khairo illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Boleh saya minta antum untuk baca bersama, bukan ini bid'ah loh ya, hati-hati, ini belajar. Kita boleh ya, para ulama salam juga sama, ayo ditalkin, boleh. Supaya apa? Supaya nanti dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, baik di kantor, di mana saja, jangan sampai kena penyakit yang namanya totoyur. Karena kita ingin masuk surga tanpa hisab. 70 sudah saya sebutkan, 4 hadis. Hadis Abu Bakar, hadis Abi Imam Al-Bahili, hadis Abi Hurairah, yang keempat hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, di situ disebutkan ciri-cirinya yang sedang kita bahas sesuai dengan pokok bahasan kita tauhid. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa bisa mewujudkan tauhid dengan baik dan benar, dia masuk surga tanpa hisab. Silakan, Allahumma la tayra illa tayruk. Silakan. Wala khaira illa khairuk. Wala ilaha ghairuk. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Silakan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, mudah-mudahan itu kafaratnya, kafaroh menghapus. Ya. Nasabah bertanya, "Ya Rasulullah, apa kafaru dzalik? Kafaratu dzalik? Apa kafaratnya dari itu?" Baca doa tersebut. Insyaallah kalau kita banyak tawakalnya kepada Allah, kita tenang, tenang dalam kehidupan itu para jemaah, dalam berbisnis, dalam apa saja. Dan masyaallah, saya berapa kali saya sampaikan, karena ini sangat sangat apa ya, sangat fenomenal bahasa sekarang ya, di saat genting perang Badar diserbu, dikelilingi oleh pasukan musuh. Kalau perang Badar kaum muslimin 313-an ya, musyrik Quraisy sampai 1000 lebih dengan perlengkapan ya, surat apa itu, Al Imran 173 ya. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum wa syauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Alladzina qala lahumun nas. Al Imran 173 ya. Orang-orang yang berkata kepada orang, siapa orang-orang ini? Orang musyrik Quraisy. Berkata kepada siapa? Orang beriman. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah mengepung kalian. Ini ngepungnya dengan senjata. Kalau sekarang orang-orang sudah saingan dengan kalian. Saingan ini, saingan itu. Ya. Maka apa kata orang-orang Quraisy ini? Ya. Takulah kalian. Fakhshawhum. Takulah pada mereka. Fazaduhum imana, bukan takut, malah apa? Tambah iman. Apa diucapkan? Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat bersandar, ya. Surat Al-Imran 173, ya. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula Nabi Ibrahim dilempar ke api, api jadi dingin, padahal api panas kita tahu. Bisa sebaliknya. Ya. Apa kata Ibnu Abbas, bagaimana Imam Bukhari, Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana orang-orang Islam ketika digepung oleh orang kafir, yaitu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat bagaimana ya pemuda Ashabul Ukhdud, dalam kisah Ashabul Ukhdud, dibawa oleh tentara raja ke gunung. Dibaca apa? Allahumma kfinihim masyikta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka, terserah engkau. Goyang itu gunung, jatuh dia. Tentaranya jatuh, dibawa ke laut, suruh lempar ke laut. Allahumma kfinihim masyikta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka, terserah engkau. Goyang itu kapal, terlempar semua. Kalau kamu mau bunuh saya, ikat saya di pohon, ya, panahlah dengan membaca bismillah rabbi hadzal gulam, baru mati. Itu artinya di sini kekuatan iman itu kita akan melihatnya kekuatan yang di luar dugaan kita. Tapi ingat, kita tetap akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum kalian diuji seperti orang-orang sebelum kalian? Masadhumul ba'sa wadh-dharra, mereka itu disiksa dengan berbagai macam siksaan. Sampai mereka zulzilu, goncang. Hatta yakulur rasul, sampai rasul bersama orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah tiba? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ya. Surat apa itu? Am hasibitum antab khulul jannah. Yaitu Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 215. Tadi Ali Imran 173. Ya, ini yang ngepung pasukan. Makanya beberapa tahun lalu takut Syiah begini, takut Cina begini. Mana kita enggak perlu. Apalagi cuma bisnis kecil-kecilan, jangan takut. Ya, tambah yakin kita. Wah, takut begini. Akhirnya apa? Sebar berita. Enggak boleh nakut-nakuti orang Islam dengan menyebarkan berita. Ya. Akhirnya apa? Wah, persiapan begini, belum apa-apa sudah diciduk. Mari kita perkuatkan iman dan keyakinan. Ngaji tauhid insyaallah para jemaah penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan keberkahan. Dan ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita semua. Keluarga kita, ajarkan tauhid. Anak-anak kita, istri kita. Allah sudah berjanji, berapa kali saya sampaikan. Ya. Dan sudah dibuktikan oleh tadi pada perang Badar, Nabi Ibrahim. Ya. Dan sampai kapanpun tetap ada yang namanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah tidak memiliki rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan bertakwa. Mari kita ketakwaan iman ini ditingkatkan. Iman dengan ngaji tauhid, ketakwaan dengan mengaji, sehingga bertambah ilmu, bertambah iman para jemaah. Ini tayyib, selesai sudah pembahasan terkait dengan tatoyur. Jadi tidak ada tatoyur, tidak ada penyakit menular, tidak ada tatoyur. Kemudian seandainya benar tatoyur itu benar, ada pada tiga hal, tapi bukan berarti benar: perempuan, kendaraan, dan rumah. Dan kejadian pada hadis Anas, ya, itu di rumahnya Mukmil bin Auf, saudaranya Abdurrahman bin Auf yang punya rumah, yang bertanya tadi Farwah bin Musaik kepada Rasul, bahwa dulu kami tinggal di satu rumah, harta kami banyak, jumlah kami banyak, setelah pindah tambah sedikit. Sama Nabi suruh tinggalkan. Nah, di sini tinggalkan bukan berarti rumah sial, tapi apa? Biar kamu tidak kena penyakit hati, ya, untuk berlama-lama ditinggal di tempat itu sehingga terjatuh kepada tatoyur. Itu keterangan para ulama. Ya, keterangan para ulama. Karena saya pernah dulu Gak boleh tatuyur. Cuman karena pertemuan sebentar, orang itu mengatakan, tapi boleh Ustaz untuk tiga hal. Rumah, istri, kendaraan. Ini kejelasan sekarang. Ya. Baik. Dari keterangan ini cukup ya. Dari saya, silakan kalau ada pertanyaan atau muskilah dalam masalah tatayur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Kalau ada masalah tatayur. Ya, ada. Ya, ada dari maaf. Kurang jelas ya, tolong agak dibalik. Ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu. Karena ilmu berkembang. Kemarin tahu ini, hari ini tidak tahu. Sehingga bisa bertambah, silakan. Tolong diulang, saya kurang jelas pertanyaannya. Iya. Berita-berita tersebut terkadang beberapa tempat terucap. Hati-hati di kilometer tertentu karena sering terjadi kecelakaan begini-begini. Apakah hal tersebut juga termasuk dengan apa yang disebut? Iya. Itu kan sudah disebutkan. Pertama, hati-hati. Salah tidak? Suruh hati-hati. Enggak salah. Yang kedua, di kilometer tertentu sering terjadi kecelakaan. Jadi enggak salah. Suruh hati-hati. Ya, namun apa sebabnya? Ya, kalau di Cipali sebabnya memang kontur jalannya bergoyang, kalau di situ lengah bisa terlempar. Enggak ada masalah itu. Sebab akibat. Ya, jadi yang perlu menjadi perhatian di sini, ini juga pengulangan berapa kali saya sampaikan, tapi kalau saya tanya yakin lupa. Ya. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sebab. Ya. Apa sebab? Sebab itu bahasa Arab, yaitu as-sabab. As-sabab ma yatawassal bihi ila ghairihi. Itu maknanya. Sebab itu ma yatawassal bihi, sesuatu yang menyampaikan dengan ini kepada yang lain. Tersampaikan. Ya. Ma yatawassal bihi ila ghairi. Seperti orang menimba sumur. Yang bisa mengambil air di sumur, timba atau orang itu. Ya, timba. Kalau timba tidak ada tali, maka dia harus turun ke sumur. Tanpa turun ke sumur, dengan pakai tambang, pakai tali, dia bisa. Yang bisa ngambil air, tali atau tambang atau timbanya. Maka jawabannya timba. Tapi timba tanpa tali, tanpa tambang tidak bisa ke sumur. Maka tambang itu disebut dengan sebab. Tambang sebab. Orang minum dengan sedotan. Sedotan sebab. Kenapa? Sedotan yang menyambung dia dengan air. Mulut dengan air. Nah itu dengan sebab. Nah sebab itu ada dua. Sebab kauni, sebab syar'i. Ini yang dituntut. Apa asbab al-kauni? Satu sebab yang terjadi, satu karena penelitian. Penelitian ilmiah. Ya. Seperti obat misalkan. Ini bisa menurunkan panas. Yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah menyembuhkan. Ya. Tapi disuruh berobat. Likulli da'in dawa. Nabi bersabda setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Likulli da'in dawa. Kemudian beliau bersabda, ya, fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi'nillah. Kalau obat itu tepat sasaran pada penyakit, maka penyakit bisa sembuh dengan bi'nillah, dengan izin Allah. Jadi obat itu adalah sebagai sebab, wal musabbib huwallah. Karena kalau sakit Allah menyembuhkan. Ini memang sebab kauni. Ada asbab yang kedua, asbab asy-syar'i, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Seperti apa? Ruqyah Al-Fatihah. Ya. Kemudian dengan Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Aku jadikan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Ini sebab syar'i, syariat menjelaskan. Ada yang ketiga, sebab ketiga. Namanya sebab khafi. Dijelaskan oleh dalam kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucunya Syekh Muhammad. Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Apa sebab khafi? Yaitu ya, ma khafiya sababuhu. Yang terselubung sebabnya. Sebabnya terselubung, tidak tahu. Masa orang perutnya apa besar ya, kemudian apa pakai dulu pakai kambing ya, apa dulu itu pakai kambing dulu ya, terus hilang penyakitnya, apa hubungannya? Sebab kauni tidak ada, sebab syar'i tidak ada. Kalau orang pakai gelang dari magnet, karena magnet itu bisa membentuk ion-ion listrik yang ada pada darah, silakan, sudah diteliti, boleh. Asalkan jangan berkeyakinan dia yang nyembuhan, tapi dia sebagai sebab. Sebabnya melalui penelitian, itu namanya sebab kauni, sababun kauni. Di ruqyah Al-Fatihah sembuh, sebab syar'i, syariat yang menjelaskan. Ini dua dituntut karena Syekh Muhammad bin Jibrin, kalau ada orang sakit ya dua-duanya silakan. Berobat dokter ya, di ruqyah dengan bacaan Al-Fatihah dan yang lain silakan. Paham di sini? Nah, sekarang pertanyaan tadi, kalau orang biasanya di situ banyak yang kecelakaan di kilometer sekian. Pertanyaannya, apa sebabnya? Satu, yang pertama mungkin apa? Jalan berombang, ya hati-hati. Yang kedua, oh tidak, di situ ada jin. Jin ada enggak? Ya ada. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin itu menambah sesat dan dosa kepada manusia. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membawa riwayat Ibnu Abbas, bahwa apa? Bahwa dulu orang di masa jahiliyah, kalau dia itu mau pergi ke lembah-lembah, itu pamitan sama yang bau reksonya. Wahai fulan, saya mau lewat sama anak saya di sini, tolong jangan diganggu. Nah, kalau hati-hatinya seperti itu sama dengan syiriknya jahiliyah. Tapi kalau ada di situ hati-hati, banyak jin di sana, enggak salah. Boleh. Baca doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Nah, di sini lihat dulu hati-hatinya karena apa? Ya. Karena memang jin pertama ada jin seperti kita. Dia punya tempat-tempat anaknya bermain, ada semua. Sehingga ketika diganggu, mereka balas ganggu. Oleh karena itu kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jangan seperti yang tadi Ibnu Abbas mengatakan, ya, harus pamitan. Dan ternyata saya tanya, masih jalan sampai sekarang ketika anak-anak muda melakukan pendakian gunung, climbing, ya, sama juru kunci gunungnya diwanti-wanti, kalau lewat sini, nah, disuruh bawa ini, bawa itu. Itu sama dengan apa? Isti'adzah, minta perlindungan. Cuman tempatnya bukan pada Allah. Kalau pada Allah namanya tauhid, kalau kepada selain Allah namanya syirik. Itu saja. Sederhana ya para jemaah. Ya. Lalu karena itu, tadi apa? hati-hati dalam pada kilo sekian. Kalau dia akidahnya benar, ya hati-hati baca doa yang banyak. Kalau apa namanya, kalau jalankan menanjak, baca Allahu Akbar. Kalau turun, baca Subhanallah. Kunna idza tas'atna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Dulu kami kalau naik jalanan menanjak baca takbir Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, ini para jemaah. Ya. Tapi kalau hanya sekedar diwanti-wanti kemudian baca ya, semar mesem semar mendem, sama-sama baca. Tapi satunya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, satunya semar mesem semar mendem bim salabim. Atau bacaan yang lain, mantra yang lain, sama-sama ruqyah, sudah dibahas kemarin. Ya. Ar-ruqyah syirkun, ruqyah syirik. Ya. La ruqyata wala tiwalata. Tapi syirik kalau memang bacaannya mengandung kesyirikan. Ya, la ba'sa fir ruqyah malam yakun fihi syirkun, kata Nabi. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Makanya ruqyah harus bahasa Arab, kedua bisa dimengerti, ketiga isinya tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat ruqyah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Fadhlahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kendaraan, ya. Mereka membawakan hadis hadis yang katanya dari Imam Malik, muatonya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sumu fitari wal marati wal qorofi." Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa keyakinan bahwa sesuatu dapat menimbulkan kesialan ada pada tempat tinggal wanita dan muda. Iya. Iya, iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Pertama, saya nukil penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dalam Kitabul Jihad Wasiyar, ya, pada bab yang ke-47, pada hadis 2859, keterangan hadis itu juga menukil perkataan Imam Malik, tapi menukil dari Abu Dawud dalam kitab At-Tib dari Ibnu Qasim dari Malik. Beliau ditanya tentang masalah itu, beliau mengatakan kam min darin sakanaha nasun fahalaku. Berapa banyak rumah ditempati orang, orang yang menempati banyak yang binasa, banyak yang istilahnya celaka. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Pertama, hadis sudah 4 saya sampaikan tentang tiara, tentang tatayur, tentang tasyaum. Ya, Ibnu Umar, Abi Hurairah, Ibnu Umar lagi, kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Syukran, Pak. Ya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwa mengatakan inna masyu'mu ya, fi thalasah fil faros wal mar'a wad dar. Tasya'um asyu'mu. Tadi tolong antum terjemahnya apa tadi? Diulang terjemahnya apa tadi? Terjemahnya apa tadi? Keyakinan bahwa sesuatu dapat menimbulkan kesialan. Ya. Tinggal, wanita, seharusnya jangan ditambah keyakinan, salah. Ya, terjemahan iya, salah itu. Karena di sini yakin atau tidak yakin pembahasannya. Terjemahannya apa? Bahkan dibahas innamasyukmu, sesungguhnya innama adatul hasar, sesungguhnya kesialan itu hanya tiga. Kendaraan, kuda, mar'a, wanita, dar rumah. Ini riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Cuma jangan diterjemahkan keyakinan. Salah. Justru yang jadi pembahasan yakin atau tidak yakin. Kalau yakin masuk tatayur, kalau tidak yakin masuk tawakkul. Tawakal pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu di sini dibahas bahwa hadis itu tidak menunjukkan benarnya. Bahkan di dawal Imam Muslim dibawa in yaku minasyukmi syai'un haqqun, seandainya dalam syukmu dalam kesialan itu syai'un haqqun, sesuatu yang hak yang benar, seandainya. Artinya apa? Tidak benar. Tapi banyak orang yang berkeyakinan. Adapun tadi Nabi suruh meninggalkan, Imam Malik juga mengatakan bahkan berapa banyak rumah orang tinggal situ binasa, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Terus hadis apa nih? Ya, hadis Anas riwayat Abu Dawud tadi, ya, Farwah bin Musaik yang bertanya kepada Nabi. Ya, dan itu rumahnya Mukmil bin Auf, saudaranya Abdurrahman bin Auf. Ya, bahwa ya Rasulullah, kunna fi darin katsirun fiha adaduna wa amruna. Dulu kami berada di rumah di mana harta kami banyak. Fatahwalna ila ukhra faqulla fi hadzalik. Setelah kami pindah rumah kok sedikit. Nah, apa kata Nabi? Daruha damima, tan tinggalkan damima. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa benarnya sial dengan tiga perkara ini. Makanya Ibnu Qutaibah mengatakan Rasulullah melarang tatayur secara mutlak, tapi orang tidak mau berhenti pada tiga. Al-Qurtubi mengatakan kebanyakan orang yang menganggap sial pada tiga perkara ini. Bukan berarti kemudian kesialan pada tiga perkara itu benar. Bukan berarti itu. Ya, karena itu tadi saya sudah kumpulkan perkataan para a'immah, ya. Kemudian diberikan kesimpulan, yaitu apakah faradnya kalau seperti itu. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Terkadang memang terbesit. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ma minna illa tatayyar walakin yudhibuhullah bittawakkul, ya, bahwa tadi saya sebutkan tidak ada seorang yang selamat, ya, dari kami dari tatayur, akan tapi Allah menyelamatkan dengan apa? Dengan tawakal. Ya, saya bacakan lagi hadisnya, ya. Bentar dulu. Ya, ini At-tiyara syirkun wa ma minna illa tatayyar walakin yudhibuhullah bitawakkul. Rawi Ibn Hibban dari Abdullah bin Mas'ud. Tatayyur termasuk kesyirikan. Tidak ada seorang dari kami kecuali terjerumus kepada tatayur dalam pikirannya, tapi Allah menghilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nah, di sini kesimpulannya, satu, haram tatayur, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Dua, ya, kebanyakan orang tatayur dalam tiga hal, wanita atau istri, rumah, kendaraan. Yang keempat, ya, Ketiga tersebut tetap kedudukannya tidak benar. Kalau tertimpa itu yang kelima, baca Allahumma la khaira illa khairuk, Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Dan yang terakhir adalah keterangan tentang perkara kesialan tadi dijelaskan oleh Nabi, tanda-tanda kebahagiaan, ya, arba minas sa'adah, empat orang bahagia. Apa pertama? Al mar'ah as-solihah, ya, empat dari kebahagiaan. Ya, ini minas arba'u minas sa'adah, empat dari kebahagiaan. Pertama, al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Kedua, wal maskanul wasi, tempat yang luas. Tiga, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Empat, wal markabul hani, ya, yaitu kendaraan yang tangkas, yaitu baru kebahagiaan. Ya, kebalikannya. Oleh karena itu, bukan sial, tapi membuat kita tidak nyaman. Oleh karena itu, jangan berlama-lama pada hal yang tidak nyaman. Kalau rumah, bisa dijual. Kalau kontrak, bisa pindah. Mobil, bisa dilego. Masa istri mau dilego? Tunggu dulu, tenang. Ya, dibina dulu. Kalau emang tidak bisa dibina, ya antum cari lagi, terserah. Jangan dibinasakan. Ya, bersabar. Dibina, paham di sini. Jangan sampai bilang sial saya kawin sama kamu. Wah, oh, naudzubillah min dzalik. Ya, dasar anak tukang ketoprak. Kok baru tahu dulu? Kok sudah tahu kok? Kok baru sekarang ngomong? Ya, jangan. Nah, ini nanti kalau salah paham, lu kalau begitu, ketika kita merasa ini dengan istri, langsung dicopot. Ya, jangan. Kalau tadi rumah, iya, jangan berlama-lama. Silakan pindah supaya tidak kena penyakit atau yur, itu keterangan ulama. Bukan malah apa? Bukan malah ini apa namanya? Dia berkeyakinan nih sial rumah saya. Ini kendaraan sial ini. Makanya kan kalau rumah banyak orang pakai feng shui, betul? Kendaraan pakai kendi. Kalau istri pakai apa? Ya, kepalanya dipegang kan ketika kawin awal, pegang ubun-ubunnya, baca doa berlindung dari keburukan dia. Nah, cuman kalau rumah tadi seru Nabi zaruha zamimatan, tinggalkan. Kalau kendaraan mungkin dijual. Kalau istri ya sabar dulu. Ya, ya kita doa ya, karena bengkok mana itu dari tulang yang bengkok. Kalau dibiarkan bengkok, kalau dikencengin patah. Disuruh pelan-pelan. Nah, ini, ya, bagus pertanyaan tadi. Memang Imam Malik dinukil di sini. Nah, ini kesalahpahaman. Pernah ada pertanyaan begitu sama saya dulu. Ya, di sini penjelasan Muhajir tidak begitu. Dikumpul para ulama. Dikumpul beliau perkataan ulama dan dikumpulkan riwayat-riwayat. Di antaranya tadi di riwayat Imam Muslim, in yaku, ya. Apa tadi? In yaku, aduh mana nih? Seandainya di situ ada kebaikan, ya sini. Woy. Kalau emang di situ, di dalam tasya'um ada kebaikan, ya, maka apa? Tentu ada pada tiga hal. Mana tadi ini? Boleh. Tadi sudah saya baca. In yaku fisyu'mi syai'un hakun. Nah itu riwayat Imam Muslim. Seandainya in yaku fisyu'mi ya, syai'un hakun. Bahwa seandainya di dalam tasya'um, kesialan, ada sesuatu yang hak, maka ada tiga perkara itu. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang hak. Tidak benar berarti. Tapi ada sebagian orang memahami kebenaran itu dengan bersandar kepada perkataan Imam Malik. Kalau tadi antum bukan perkataan Imam Malik, itu hadis Imam Malik yang dinukil oleh Ibnu Hajar tadi. Kam min darin ya sakanaha nasun halaku. Berapa banyak rumah orang tinggal di situ binasa, celaka. Ah ini. Nah, tapi Nabi sudah meninggalkan. Keterangan ulama apa? Bukan berarti Nabi mengakui adanya kesialan, tidak. Tapi supaya tidak sampai terjatuh kepada tatayur, di mana Allah Taala ketika kita pindah rumah, kok ternyata takdirnya di situ tidak bagus. Kita suruh tinggalkan supaya tidak berlama-lama, dan juga jangan sampai berlama-lama dalam takzib. Disebutkan di sini juga Ibnu Hajar, merasa sengsara di satu tempat atau dengan kendaraan dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ini waktunya sudah lebih dari jam 8 ya. Mohon kesabarannya antum. Alhamdulillah tadi hujan deras sekali sampai menjelang maghrib. Saya pikir antum gak mau ngaji. Tapi alhamdulillah antum bersabar datang ya. Ini mudah-mudahan ya, saya juga tidak tasaum ya, tidak tatoyur, tapi insyaallah alamatul khair. Mudah-mudahan tanda kebaikan bahwa kita bersemangat, kita haus akan ilmu, apalagi ini masalah akidah, masalah tauhid. Saya bahas sesuai dengan urutan yang berada dalam Al-Qaul Mufid. Mungkin nanti ada hadis yang memang dibawa oleh penulis. Nah, namun saya rinci lagi, saya tambahi. Pertama, ruqyah sudah berapa hadis saya bawakan pada antum. Yang kedua, tatayur. Yang ketiga nanti kai. Ya. Sehingga tadi alhamdulillah ya muskilah terangkat. Saya juga dulu pernah ditanya begitu. Dan antum alhamdulillah tanyakan. Berarti memang ada orang yang meyakini bahwa kesialan itu ada pada tiga perkara ini. Padahal hadisnya bukan itu. Setelah dikumpulkan, orang menganggap sial. Kata Ibnu Kutaibah, dulu orang-orang itu dilarang tatoyur, masih tetap pada ini. Kata Qurtubi, kebanyakan orang menganggap sial pada tiga perkara. Orang menganggap sial, tapi hadis tidak mengaku itu. Bahkan disuruh untuk bertobat dengan kafaratnya, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.